بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني في الله عزني الله وإياكم. Kita masih di bab Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahi anil Munkar. Qala Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahu ta'ala An-Nu'man bin Bashir رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل قائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نسيبنا خرقا لم نؤذي من فوقنا وإن ترقوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا wa najaw jami'an. Rawahu al-Bukhari. Kata Imam Nawawi rahimahu ta'ala dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi telah berkata masalah qa'im fi hududillah wal waqi' fiha, perumpamaan orang yang menegakkan, memperingatkan orang atas perintah-perintah Allah atau mencegah orang dari larangan-larangan Allah, wal waqi' fiha, dan orang yang terjun, terjatuh, melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Kama thali kaumin istahamu ala safinatin. Perumpamaan mereka ini seperti orang yang ketika akan naik safinah terus diundi. Fasara ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Maka sebagian di antara mereka ada yang dapat bagian di atas dan ada yang dapat bagian di bawah. Wa kana allazi fi asfalaha idastaqau minal ma' marru 'ala man fawqahum. Maka yang dapat bagian yang di bawah, ketika mereka membutuhkan air, mereka akan naik melewati orang yang di atas. Faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan lam nu'dhi man fawqana. Kalaulah saya bisa melubangi di tempat yang saya ini, gak usah repot-repot ke atas, gak usah ngerepotin orang lain, ganggu orang lain yang di atas. Fa intarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Lah kalau yang di atas itu membiarkan, kalau semua orang yang melihat perbuatan itu membiarkan apa yang dia mau, halaku jami'an, maka akan tenggelam semua, akan rusak semuanya. Wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'an. Kalau ada yang memperingatkan, maka yang orang memperingatkan ini akan selamat dan semua yang di kapal pun akan selamat. Ini perumpamaan yang Rasul alaihi salatu wassalam perumpamakan tentang kalau kita diam dari amal ma'ruf nahi munkar, justru akan menghancurkan semuanya. Dalam perumpamaan ini ada musyabbah dan ada yang al-musyabbah bihi. Ada yang sedang digambarkan, diserupakan, ada yang diserupakan dengan apa? Yang diserupakan adalah orang, antara orang yang menegakkan amal ma'ruf nahi munkar dengan orang yang sedang menjalani kemungkaran, kalau dia diam, itu ada perumpamaan seperti orang yang sedang naik kapal. Yang diumpamakan apa? Orang yang naik kapal, ada yang di atas dan yang di bawah. Lah, kalau yang di bawah itu melubangi, lalu semuanya diam, kalau ada orang yang satu sedang menjalankan di atas jalan Allah, menyampaikan amal ma'ruf nahi munkar, ada yang bermaksiat, kalau ini jalan maka selamat. Demikian pula orang yang di kapal. Kalau ini di atas dan di bawah, yang di bawah dibiarkan maka akan hancur. Kalau orang yang di bawah itu dicegah dari melubangi kapalnya, itu semuanya akan menjadi selamat. Gambaran kalau orang beramal ma'ruf nahi munkar itu justru menyelamatkan orang yang sedang berbuat kemaksiatan dan juga menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan yang lainnya. Diperumpamakan oleh Rasul alaihissalatu wassalam seperti serombongan orang yang naik perahu. Kalau ada kemungkaran dibiarkan, maka pengaruhnya bukan cuma orang yang melakukan saja, tapi semua. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahu ta'ala, beliau mengatakan, qala al-mu'allif rahimahu ta'ala, telah berbicara sang penulis rahimahu ta'ala, fi ma naqala 'an Nu'man bin Bashir al-Ansari radhiyallahu anhuma. Di mana mu'allif Imam Nawawi menukil dari hadis dari Nu'man al-Bashir al-Ansari radhiyallahu anhuma fi bab al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Hadis ini tulis di bab al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Anu qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, mathalul qa'im fil hududillahil waqi' fiha, perumpamaan orang yang mencegah menjalankan al-ma'ruf nahi munkar fi hududillah, dan orang yang terjatuh dalam kemungkaran padanya. Al-qa'im fiha ya'ni alladhi istaqamu ala dinillah faqama bil wajib wa tarakal muharram. Al-qa'im fiha artinya orang yang menjalankan agama Allah, menjalankan yang wajib-wajibnya dan meninggalkan yang muharram. Wal waqi' fiha ay fil hududillah ay al fa'il lil muharram ay tarik lil wajib. Sementara al waqi' fiha artinya adalah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Lah, dua golongan ini diperumpamakan kama salikaumin istahamu ala safinah, seperti seseorang yang sedang berundi untuk naik safinah, naik kapal atau perahu. Karena tempatnya terbatas, maka ada yang diundi agar tidak berdesak-desakan di satu tempat. Maka diundi, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Kalau zaman sekarang kan sudah pakai tiket, maka tiket itu tempatnya ada yang di bawah, ada yang tengah, ada yang di atas, tergantung tempatnya. Ya'ni dharabu sahman wa huwa ma yusama bil qur'ah. Istahamu artinya dharabu sahman, yang maknanya adalah al-qur'ah, mengundi. Ayuhum yakun al-a'la, siapa diundinya, apa, siapa yang dapat bagian di atas, yang lainnya artinya di bawah. Fasar ba'atum a'laha wa ba'atum asfalaha, maka dengan diundi itu ada yang mendapat bagian di atas, ada yang mendapat di bagian di bawah. Wa kana allati fi asfaliha idza istaqaul ma, akhirnya ketika ada yang di atas dan di bawah, yang di bawah ketika mau ambil air, yakni idza talabul ma li yashrabu minhu marru ala man fawqahum, maka dia melewati yang di atas. Ya'ni alladhi fil a'laha, artinya dia melewati orang di atasnya. Li'anal ma la yaqdir 'alaihi illa min fawq, karena air tidak keluar dari bawah ketika di kapal, tapi diambil dari atas, enggak bisa di bawah. Fa qalu law harakna fi nasibana, kalaulah kita lubangi untuk kita mendapatkan apa yang kita butuhkan, yakni law nahriqu harqan fi makanina nastaqi minhu hatta la nu'dhi min fawqina hakadha qararu wa aradu. Mereka tidak ingin menyibukkan, mengganggu yang di atas. Mungkin ada perasa riku atau yang serupa itu, maka dia ingin mudah dengan melubanginya, kan akan dapat air dengan mudah, tidak mengganggu yang lain. Itulah yang mereka tetapkan dan itu yang mau mereka jalani menjadi ketetapan dia. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, fa in taraku wa ma aradu halaku jami'an, kalaulah orang-orang yang di atas atau yang lainnya atas perbuatan orang, satu orang ini untuk melubangi kapalnya dan diam, melihat kondisi itu dan diam, apa akibatnya? Fa in taraku wa ma aradu, kalau dia tinggalkan atas apa yang dia maukan, halaku jami'an, maka semuanya akan tenggelam karena perbuatan satu orang itu yang didiamkan. Li'anahum idza haraku harakan fi asfali safinah dakhala al-ma, karena kalau dilubangi di bawahnya kapalnya itu, di perahunya, maka akan masuk air. Thumma ahraqu safinah, akibatnya kalau air masuk menjadikan kapalnya akan tenggelam. Wa in akhadhu ala aydihim wa mana'uhu min dhalik najau wa najau jami'an, yakni najah haulai wa haula. Akan tetapi kalau orang itu mau perhatian, ini bahaya. Tidak dibiarkan orang melakukan perbuatan seperti itu, diingatkan dan dicegah, maka akibatnya dia, orang yang mengingatkan itu akan selamat, yang lainnya juga akan menjadi selamat. Ini makna fungsi dari amal ma'ruf nahi munkar. وهذا المثل الذي ضربه نبي ضربه نبي صلى الله عليه وسلم هو من الأمثال التي لها مغزى عظيم ومعنى العالي. Perumpamaan yang diucapkan Nabi ini adalah perumpamaan yang mengandung, mempunyai makna yang sangat tinggi dan dalam sekali. Fanas fi dinillahi kalladhi fi safinah fil lujjah an-nahr wa hum tataqadhafuhum al-amwaj. Manusia ketika berpegang teguh di atas agama Allah diumpamakan seperti seseorang yang sedang naik perahu yang penuh ombak dan di apa ombang-ambingkan oleh ombak. Itulah kehidupan di dunia. Manusia ketika berpegang teguh di atas agamanya seperti seseorang yang sedang menunggangi kapal mengarungi lautan dengan ombak yang menerjangnya, yang memontang-mantingkannya. Walabut ayakuna ba'dhum idza kana walabut ayakuna ba'dhum idza kanu katirin fil asfal wa ba'dhum fil a'la. Walabut ayakuna ba'dhum idza kana katsirin fil asfal wa ba'dhum fil a'la. Kalau banyak penumpangnya maka harus dibagi, ada yang di atas dan ada harus yang di bawah. Hatta tatawazan hamulah as-safinah, sehingga beratnya itu tertimbang, terukur, apa, seimbang gitu. Wahata la yudayik ba'dhum ala ba'din, dan juga agar satu dengan yang lainnya tidak saling berdempet-dempet, tidak sempit. Wa fihi ana hadhihi safinah mushtarika baina ha'ula'il qaum idza arada ahad minhum ay yuharribaha fa inna la budda ay yumsiku ala yadayhi. Ini menunjukkan bahwa kapal ini kepentingan bersama. Semua penumpang itu punya kepentingan. Kalau ada salah satu yang ingin berbuat jahat, maka yang lain harus memegangi, mencegahnya. Jangan sampai melakukan perbuatan itu. Kita hidup di dunia juga seperti itu. Karena kita hidup di dunia seperti orang yang sedang naik perahu, maka kalau ada satu orang yang sedang berbuat jahat, ingin merusak kehidupan di dunia, kalau kita biarkan, kita pun akan mendapatkan apa? Jeleknya perbuatan dia, berpengaruh terhadap diri kita. Bukan kita biarkan dengan alasan HAM. Bebas kan? Hak asasi manusia. Tidak demikian. Hak asasi manusia, kita juga punya hak untuk menyelamatkan diri dari kejahatanmu itu. Karena perbuatanmu yang bermaksiat kepada Allah itu akan berpengaruh pada diri kita. Lianju jami'an, agar kita selamat semuanya kalau kita mencegah orang yang berbuat kemungkaran. Fa'in lam yaf'alu halaku jami'an, kalaulah kita biarkan tidak melakukan, mencegah orang yang sedang akan melakukan perbuatan kerusakan di atas kapal itu, maka semuanya akan hancur. Hakadha dinullah, demikianlah agama Allah itu. Idza akhadul uqala wa ahlul ilmi wad-din 'alal juhal was-sufaha najau jami'an, kalaulah orang berakal, kalaulah orang berilmu, mereka mau berbuat mencegah orang yang jahil dari perbuatan kejelekannya, maka najau jami'an, kita akan selamat semuanya. Kalau orang yang berakal, kalau orang yang berilmu mau menjalankan amal ma'ruf nahi munkarnya, maka dengan amal ma'ruf nahi munkar itulah yang lainnya semua akan selamat. Wa intarakuhum wa ma'aradu halaku jami'an, akan tetapi kalau orang yang berilmu, orang yang berakal, orang yang ngerti, orang yang paham meninggalkan begitu saja, membiarkan orang yang berbuat jahat atau orang berbuat maksiat, efeknya adalah halaku jami'an. Kama qala ta'ala, wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalau minkum khassah. Hendaknya kalian takut terhadap satu fitnah. Hati-hatilah terhadap satu fitnah. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang fitnah itu kalau menimpa tidak hanya khusus untuk orang yang zalim saja di antara kalian, tidak, tetapi fitnah itu akan menimpa semuanya akibat kita meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Kalau Allah timpakan fitnah, maka fitnah itu akan menimpa semua yang ada. Nas'alallahu salamul afiyah. Wa fi hadzal misal dalil ala annahu yanbaghi lil muallimun nas ayadriba lahum al amsal. Di samping permisalan di atas itu adalah permisalan tentang amal ma'ruf nahi munkar yang harus kita jalani agar kita semua sama-sama berbareng-bareng selamat, kata Syekh, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas, yaitu apa? Yanbaghi lil muallimun nas, sepatutnya orang yang sedang ngajari orang lain, dai atau ustaz atau seseorang yang sedang berdakwah, hendaknya ayat ribalahum lamsal, berikan permisalan-permisalan kepada orang lain yang sedang kamu dakwai itu. Liyuqaribulahum al-ma'kul bisurah al-mahsus, agar memberi gambaran yang jelas dan masuk akal gitu loh. Bisurah al-makhsus, dengan permisalan itu akan menjadi gamblang jelas. Pentingnya kita memberikan permisalan atau analogi. Hendaknya kita memberikan analogi, tapi analogi ini dalam rangka sekedar untuk memberikan kejelasan. Q Qala ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Dalil yang dipakai oleh Syekh Utsaimin rahimahutaala agar kita dalam dakwahnya memberikan permisalan yang mudah untuk diserap oleh orang yang sedang kita ajak bicara adalah surat Al-Ankabut. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Dan contoh itu kami berikan sebagai misal untuk manusia. Wa ma ya'qiluha illal alimun, dan tidaklah orang yang berakal yang memahaminya kecuali untuk orang-orang yang berilmu. Wa kam min insanin tashrahu lahu al-ma'na syarhan katsiran. Wa turaddiduhu 'alaihi fala yafham. Berapa banyak orang yang disyarah tentang makna sesuatu panjang lebar diterangkan tapi tidak paham-paham, tidak mengerti-mengerti. Begitu dikasih permisalan maka akan mudah diserap olehnya. Fa idza tarabta lahu masalan bi syai'in mahsusin ya'rifuhu fahima. Akan tetapi ketika dikasih permisalan yang sesuatu yang jelas, yang gamblang, dia akan paham dan akan mengerti. Fanzur ila masal ajib alladhi darabahu Nabi alaihi salatu wasalam lirajul min al-a'rab sahibul badiyah al-ibil. Jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasalam yaqulu ya Rasulullah inna zaujati waladat ghulaman aswad, yani ana abyad wal mar'ah bayda. Min aina ja'ana hadzal aswad. Nabi alaihi salatu wasalam suatu hari memberikan permisalan ketika ada kasus seseorang Arab, seseorang badu datang kepada Nabi. Umumnya badu itu dia punya unta banyak. Nah, ketika datang badu ini kepada Nabi mengeluhkan tentang anaknya. Dianya putih, istrinya putih. Lalu, kok punya anak agak hitam? Dari mana ini hitamnya? Artinya apa? Ada kecurigaan si orang ini kalau-kalau istrinya berzina. Karena saya putih, istri saya putih, kok bisa anaknya hitam? Maka Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada orang itu, halaka min ibil, kamu punya unta? Orang badu gak usah ditanya, pasti punya banyak karena itulah kehidupannya. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam sedang ingin menggambarkan kepada orang ini yang masuk di akal dia, yang dia sering melihatnya, mudah dicerna untuk si badu itu. Maka Nabi tanya, halaka min ibil? Qala na'am, betul saya punya unta banyak. Qala ma alwanuha, lah warna-warnanya apa? Warnanya apa? Qala hamra, kemerah-merahan. Qala hal fiha min awraq, ada enggak di antara apa? Onta-onta itu yang warnanya agak keabu-abuan atau ada belang keabu-abuan. Yani aswad bayat. Qala na'am, ada. Min aina ja'a dzalik, lalu dari mana warna itu datang? Lah, kamu katakan apa namanya? Induknya rata-rata induknya dari merah. Kok bisa ada yang agak keabu-abuan? Min aina ja'a dzalik, dari mana datangnya warna keabu-abuan itu? Maka dijawab oleh si Arab itu, la'allahu nazal 'irq, ya mungkin karena ada gennya, gen warna yang seperti itu. Dijawab sendiri oleh si Arabi itu, mungkin naz'au al-'irq, memang ada keturunan yang seperti itu. Yakni rubama yakunu lahu ajdad au jaddad sabiqah launaha hakadha. Mungkin saja simbah-simbahnya dari onta itu ada yang warna seperti itu. Fanaza'u hadzal irq, maka gennya itu terbawa. Artinya onta itu punya gen yang warna itu, baru keluarnya sekarang. Setelah sekian lama kamu enggak lihat. Qala fa ibnika hadza la'ala nazat irq. Demikian pula anakmu ini loh. Jangan-jangan dia juga ada keturunan gen dulunya simbah-simbahnya simbah yang kamu akan ketemu ada itemnya. Kan bisa jadi. Berapa banyak kita tak apa, bukankah simbahnya simbah-simbah kita enggak tahu kayak apa sih warnanya. Dari mana asalnya mungkin kita enggak tahu. Yumkin wahid min ajdadihi au jaddatihi au akhawalihi au abaihi launu aswad faja'al walad alaih. Bisa jadi jidi-jidinya atau hal-halnya, paman-pamannya atau bapak-bapak yang di atas ada yang hitam, maka si walad juga kedapatan hitamnya sekarang. Faktani al-A'rabi tamam al-iktina, dengan jawaban dari Rasul yang dimulai dengan gambaran penyerupaan, diajak berpikir, diajak untuk apa merenungi masalah. Setelah apa jelas gamblang, maka dia pun iktina. Lau ja'ahu Nabi alaihi salatu wasalam yashrah lahu sarhan fa huwa a'rabi la ya'rifu. Kalaulah Nabi mensyarah apa sebab laun hitam ini kan kamu ini dari putih ke putih, tetapi dicari ke sana nanti ada gen. Kalau gen begini panjang lebar kromosom dan terangkan ini, ya enggak paham, enggak mudeng. A'rabi diceritakan secara apa ilmiahnya, tetapi kalau diceritakan, diperumpamakan apa yang dia masuk, yaitu dari apa yang dia miliki onta, lalu dengan jelas. Makanya yang Syekh mau terangkan di sini, antara syarah yang panjang lebar itu dengan perumpamaan seringkali lebih efektif, perumpamaan lebih cepat untuk ditangkap. Lakin ata'u bimisal min hayatihi allati ya'ishuha fantalak wa huwa muqtani. Akan tetapi cara Nabi alaihi salatu wasalam memberikan misal, permisalan yang ada pada kehidupan si A'rabi itu, di mana dia hidup, memahami, merasakan, mengikuti perkembangan itu, maka dia paham persis, maka dia jadi muqtani. Kalau antum berhadapan dengan orang penjual sayuran, antum bisa menggambarkan sesuatu dengan sayuran, ya jadi akan mudah dipahami. Kalau antum bicaranya pada tukang sumur, bagaimana sumur itu dibuat, ada permisalan yang dia bingungan dari masalah-masalah agama, kamu terangkan seperti orang buat sumur, jadi mudah dipahami sama dia. Walhasil kita berusaha memahamkan sesuatu dengan apa yang ada pada orang itu akan lebih mudah diterima. Hakata yanbagi li talibal ilm bal yanbagi lil muallim ay yuqarribu al ma'ani al ma'qulah li adhhanan nas bi dharbil amsal mahsusah kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beginilah seharusnya talibul ilm, bahkan yang harus dilakukan oleh muallim, mendekatkan pemahaman yang makbul di pemikiran seseorang dengan memberikan permisalan-permisalan yang gamblang, yang mudah, seperti yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa fi hadzal hadits isbat al-qur'ah ana jaizah. Yang berikutnya, hal yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini apa? Yaitu tentang undi mengundi. Undian adalah perkara yang diperbolehkan dalam syariat mengundi. Undian bukan undian judi, bukan, jangan salah. Undian dalam arti apa? Siapa yang dapat, kalau ada sesuatu yang terbatas, kalau ada sesuatu yang terbatas untuk dibagikan, maka siapa yang berhak itu boleh diundi. Tata cara perundian ini adalah diperbolehkan oleh syariat. Wa qad waradat al-ayat wal ahadits bil qur'ah fi mawdi'aini wa fi kitabillah min kitabillah wa fi sittati mawadhi' min sunnati Rasulullah sallam. Kalau dari Al-Qur'an ada dua ayat menerangkan tentang qur'ah. Adapun dari hadis ada 6 riwayat menerangkan tentang hal ini. Amma fil mawdhi'aini fi kitab min kitabillah wa kullukum wa lakum yaqra'uha walhamdulillah al-mawdhi' al-awwal fi surah Ali Imran wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yaqulu maryam wa ma kunta ladaihim id yahtasimun. Di antara ayat yang berbicara tentang apa? Qur'ah, tentang undian, adalah ayat dalam surat Ali Imran yang Allah mengatakan wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum. Bukankah engkau ketika itu tidak bersama mereka ketika mereka apa? Mengundi dengan kolam-kolam mereka. Ayuhum yakfulu Maryam. Siapakah yang berhak untuk mengurusi Maryam? Lah, melemparkan kolam yang mereka miliki tujuannya apa? Untuk menetapkan siapa yang berhak mengurusi Maryam. Maka ketika itu caranya adalah dengan diundi. Ini terdapat di dalam Al-Qur'an. Ayat yang kedua, wa inna yunusa laminal mursalin id abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika Yunus bersegera berlari naik ke perahu yang sudah penuh, fasahama fakana minal mudkhazin. Maka setelah berjalan kapal ini penuh, akan tenggelam, maka diadakan apa? Undian. Fasahama di sini artinya apa? Diundi. Fakana minal mudhadin. Maka Yunus termasuk orang yang kalah dalam undian, yang harus dilempar apa ke laut. Bukan Nuh sendirian, fakana minal mudhadin, menunjukkan Nuh tidak sendirian, ada yang lainnya, Nuh diantaranya. Faltaqamahu al-hut, maka ditelan oleh ikan, wahwa mulim. Falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah dia tidak termasuk orang yang banyak apa? Bertasbih. Lalabitha fi batnihi ila yaumil yub'atsun. Maka dia akan tetap di atas apa, di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Dua ayat ini menunjukkan adanya qur'ah, adanya undian. Maka dua ayat ini bisa kita jadikan dalil kalau yang namanya undian itu bisa digunakan atau masyru' ada syariatnya. Tapi jangan salah paham, undian di sini adalah untuk menetapkan nasib apa dalam pilihan untuk memilih siapakah yang berhak mendapatkan sesuatu ketetapan, bukan yang sifatnya judi ataupun yang sifatnya riba. Hati-hati, karena sekarang undian di zaman sekarang bisa lebih dekat bermakna sesuatu yang ada sifatnya riba ataupun judi. Al-muhim annal qur'ah minal umur masyru'ah al-thabitah bil kitab wa sunnah. Yang jelas bahwa al-qur'ah itu termasuk perkara yang masyru', yang thabit, ada di dalam kitab dan juga sunnah. Waqad dzakara Ibnu Rajab rahimahullah fi kitabihi al-qawaid al-fiqhiyah. Ibnu Rajab telah membahas masalah ini dalam kitabnya al-qawaid al-fiqhiyah. Dzakara qa'idah fil asya' allati tasta'mil fiha al-qur'ah. Di sana disebutkan ada beberapa perkara yang boleh dilakukan dengan qur'ah. Wa min aula al-fiqh ila akhirih. Naam. Itulah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bahwa amal ma'ruf nahi munkar itu harus ditegakkan, karena dengan amal ma'ruf nahi munkar akan menyelamatkan kita dan juga orang lain. Kalau kita biarkan tidak menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, kalau kemunkaran dibiarkan saja, maka itu akan mencelakakan pelakunya dan juga akan melakukan merugikan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.